Mitra Bisnis, Kompas menulis, KPK sedang menelusuri dugaan korupsi pengadaan Al-Quran di Kementerian Agama pada tahun anggaran 2010-2011. Kementerian Agama menegaskan, proyek pengadaan tersebut dilakukan lewat tender dan telah diperiksa oleh Badan Pemeriksa Keuangan. Untuk membicarakan hal tersebut, saat ini kami telah tersambung dengan Koordinator Divisi Monitoring dan Analisis Anggaran Indonesia Corruption Watch, Firdaus Ilyas. Pak Firdaus, menurut Anda, apakah kalau lewat tender masih terbuka kemungkinan bisa terjadi korupsi? Tender itu kan hanya sebuah proses atau mekanisme pengadaan saja, gitu ya. Tetapi tender tidak akan menjamin 100% bahwa misalnya proyek itu dikorupsi, berindikasi korupsi, atau misalnya berujung pada pengadaan fiktif, gitu. Kan kalau kita baca pemberitaan atau pernyataan dari KPK sendiri menyatakan bahwa sebenarnya ada selisih antara misalnya realisasi dengan apa namanya kurang lebih 1M sekian gitu ya. Tapi yang dikeluarkan tetap pada harga semula gitu. Nah yang diduga sebagai indikasi kerugian negaranya kan seharusnya kan 1, sekian M itu masuk ke kas negara, ternyata tidak. Nah kalau kita lihat sih ya itu. Jadi pertanyaannya sekali lagi, tender itu tidak akan menjamin 100% bahwa tidak akan terjadi dugaan tindak pidana korupsi gitu ya. Saja secara teknis atau proses pengadanya diadakan tender, tetapi dalam pelaksanaan pengadanya proyek itu fiktif atau pengadaan barangnya kuantitinya atau speknya lebih rendah dari seharusnya sehingga negara tidak mendapatkan penambahan modal ataupun juga dari hasil pengadaannya gitu. Sekali lagi kalau kita lihat kan satu bagian procurement itu kan bagian dari tender ya, bagian dari untuk mendapatkan baik itu penawaran yang kompetitif ataupun juga penyedia jasa yang memiliki kompetensi gitu. Artinya tetap dijalankan mekanisme procurement-nya. Nah, kemudian yang kedua kan kita harus juga lihat misalnya mekanisme pengawasan terkait pengadaan barang dan jasa. Apakah misalnya kalaupun juga misalnya tendernya sudah dilalui, tetapi misalnya dalam sisi pengawasannya, misalnya kuantiti atau kualitas pengadaan barang dan jasanya tidak sesuai dengan spek, itu juga bisa menjadi berujung kepada tindak pidana korupsi misalnya. Atau misalnya kalau dari awal sudah didesain untuk dikorupsi, ya artinya kan harga atau anggarannya yang dimarkup kan gitu. Nah menurut saya sih begini, terkait dengan pengadaan Al-Quran di Departemen Agama kan ini kan baru satu bagian kecil ya dari procurement atau belanja-belanja APBN pada Kementerian Agama. Nah padahal kalau kita lihat yang lebih jauh kan, Kementerian Agama kan salah satu dari kementerian yang memiliki anggaran APBN yang terbesar. Saya lupa, peringkat 5 atau peringkat 6 begitu ya. Artinya dia akan sangat rawan untuk terjadi praktik penyimpangan atau tindak pidana korupsi gitu ya. Baru pada satu sisi Dirjen Bimbingan Islam, Dirjen Bimas gitu. Tapi ada lagi misalnya selain dana-dana APBN yang dikelola oleh Kementerian Agama, mereka juga mengelola dana haji. Dana haji ini kan nilainya sudah hampir 50 triliun gitu. Nah ini kan juga jadi masalah besar di dalam pengelolaan anggaran keuangan publik gitu ya, atau oleh aparat negara yang akan berpotensi kepada misalnya penyimpangan atau tindak pidana korupsi. Jadi saya pikir dugaan terkait korupsi pengadaan Al-Quran ini baru bagian kecil. Nah kita berharap nanti KPK juga bisa melihat lebih lanjut, artinya proyek-proyek pengadaan yang lain yang nilainya lebih besar dan itu melibatkan kepentingan publik gitu ya. Walaupun kita lihat misalnya untuk pengadaan kitab suci saja itu sudah ada indikasi atau dugaan tindak pidana korupsi, bagaimana misalnya dengan pengadaan-pengadaan lain yang rutin misalnya. Artinya kan Kementerian Agama yang notabene yang kita percaya misalnya mereka kuat secara otorisasi moral begitu ya, orang yang menganjurkan berbuat baik dan segala macam begitu, tetapi untuk pengadaan alat itunya saja mereka sudah bermain-main, apalagi dengan misalnya dengan pengadaan yang lain yang umum. Lalu ada saran Pak, tindak lanjut seperti apa yang juga harus dilakukan KPK agar lebih tajam dalam mendalami kasus ini? Ya sekarang kan sudah masuk tahap penyelidikan ya, melakukan penyelidikan yang tuntas, kemudian menggali lagi misalnya proyek-proyek atau pengadaan, tidak hanya dalam misalnya pengadaan Al-Quran. Kemudian yang kedua juga kalau kita lihat salah satu yang telah yang rentan juga yang besar di Kementerian Agama adalah dalam proses misalnya pelan dana uang haji, ibadah haji, termasuk juga dana abadi umat. Saya pikir itu juga menjadi sebuah catatan penting. Karena apa? Karena kan ini sangat terkait dengan kepentingan jutaan umat, kepentingan uang umat, begitu ya. Jadi kalau kita berharap kepada KPK, ya paling tidak KPK juga bisa mengembangkan kasus ini, kemudian melihat lagi apakah juga ada potensi-potensi dugaan korupsi atau penyimpangan untuk pengadaan yang lain yang lebih besar, kemudian siapa saja yang terlibat, gitu ya. Artinya kita berharap ada semacam efek jera lah yang bisa diberikan kepada Kementerian Agama. Karena kan kalau kita lihat dari misalnya semangatnya kan Kementerian Agama tidak hanya sekedar kementerian teknis, tetapi juga kementerian yang notabene memegang otorisasi moral kan gitu. Itu sih paling tidak ya kalau kita lihat ya gitu. Demikian Koordinator Divisi Monitoring dan Analisis Anggaran Indonesia Corruption Watch, Firdaus Ilyas. Saya Wendy Lim.